المحافظة على القادم الصالح والأخذ من جديد الأصلاح. Mempertahankan sesuatu yang lama akan tetapi mengambil sesuatu yang baru demi kemajuan pendidikan Pondok Pesantren Nurul Qadim, itu adalah moto Pondok Pesantren kami. Pondok Pesantren Nurul Qadim terletak di Desa Kalikajar, Kulon Paiton, Probolinggo, Jawa Timur. Bagi teman-teman yang ingin mondok dan ingin memperdalam ilmu agama, ayo mondok di pesantren kami. Kita belajar bersama, berkarya bersama, mengaji bersama.